Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul, penjelasan tentang tiga prinsip yang mendasar dalam Islam, yakni mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Kita telah masuk kepada pokok yang kedua, yakni mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan telah kita ketahui yang namanya Dinul Islam, agama Islam ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah Al-Islam, tingkatan Al-Islam yang telah kita bahas. Rukun yang pertama dari Al-Islam, yakni syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kata lain, syahadatain. Telah kita bahas kemarin. Kemudian, yang berikutnya dalil atau rukun Islam yang kedua adalah sholat. Kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, beliau telah menyebutkan dalil tentang syahadatain. Kemudian beliau mengatakan, dan dalil tentang salat dan zakat serta tafsir dari tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuknya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ini terakhir yang kita bahas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yani bahwasanya sholat dan zakat itu termasuk bagian dari agama. Karena disebutkan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ayat ini mencakup sifatnya umum dan mencakup seluruh jenis ibadah. Maka seseorang, dia ketika beribadah kepada Allah harus mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, dalam keadaan hanif, lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan, serta dalam keadaan muttabi'an li syari'atih, mengikuti syariatnya. Adapun penyebutan sholat dan zakat, ini termasuk penyebutan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dikarenakan mendirikan sholat dan menunaikan zakat termasuk dari ibadah yang Allah sebutkan di awal ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kemudian Allah sebutkan tentang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berarti penyebutan salat dan zakat termasuk penyebutan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah ini secara khusus dikarenakan pentingnya dua ibadah tersebut. Sehingga disebutkan secara khusus setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuknya. Maka sholat itu adalah ibadatul badan. Ibadah badan. Bahkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Adapun zakat adalah ibadatul mal. Ibadah harta. Ibadah yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Dan kedua ibadah ini mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terus Allah sebut atau sering Allah gandengkan Allah sebut bersamaan dua ibadah tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim. Wadhalika dan yang demikian itu yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama untuknya dalam menjalankan agama dengan lurus dan mendirikan salat serta menunaikan zakat dinul qayyimah adalah agama yang lurus yakni yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dikarenakan agama Allah Subhanahu wa taala itu mustaqimun lurus sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Al-An'am ayat 153. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang nantinya jalan-jalan yang lain tersebut akan menceraiberaikan kalian dari jalannya yang lurus. Dan ayat yang mulia ini, sebagaimana ayat ini menyebutkan tentang ibadah dan sholat, demikian pula zakat, maka ayat ini juga mengandung makna atau berisi tentang hakikatut tauhid, hakikat dari tauhid. Dan bahwasanya hakikat dari tauhid adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal min ghairi mailin ila syirki. Hakikat dari tauhid, mentauhidkan Allah adalah mengikhlaskan ibadah, amalan untuk Allah azza wa jal semata. Tanpa adanya kecenderungan kepada kesyirikan. Tanpa adanya kecondongan kepada kesyirikan. Inilah yang namanya hakikat dari tauhid atau al-hanif. Dia murni beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada kecondongan sedikit pun kepada syirik. Yani benar-benar meninggalkan kesyirikan dan berada tegak di atas tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan. Sehingga siapa saja yang tidak memurnikan ibadah untuk Allah, maka dia bukan seorang muwahhid, tapi seorang musyrik. Dia masih beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada patung, batu, pohon, atau kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Dia masih meminta kepada orang yang telah mati. Takut kepadanya, berharap kepadanya, dan yang sejenisnya. Maka ini belum mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. belum dikatakan muwahhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan, dan siapa saja ia menjadikan ibadah dia, dia serahkan untuk selain Allah, maka dia bukan muwahhid, bukan orang yang mentauhidkan Allah, alias apa? Musyrik. Sehingga masalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah, masalah yang paling besar, masalah yang paling inti dalam agama Islam. Kalau seseorang belum memurnikan ibadah untuk Allah semata, maka belum dikatakan muwahhid. Sehingga harus benar-benar dia hanya beribadah kepada Allah saja. Menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan, wa dalilus siyami, dan dalil tentang as-siyam, puasa, yang merupakan rukun Islam yang keempat, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni dalil tentang wajibnya puasa adalah firman Allah tadi. Al-Baqarah 183. Sedangkan di dalam firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, fawaid. Di dalam kalimat ini, penggalan ayat ini, maka terdapat beberapa faidah. Al-awwal atau awalan yang pertama, ahamiyatus siyami, pentingnya ibadah puasa. Mengapa ibadah puasa itu penting, urgen? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa terhadap orang-orang sebelum kita. Yani bukan hanya kita saja yang diwajibkan puasa. Maka tentunya hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal benar-benar mencintai amalan puasa. Benar-benar puasa adalah amalan yang dicintai dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya puasa itu adalah amalan atau ibadah yang wajib yang harus dilakukan li kulli ummah, bagi setiap umat Allah wajibkan. Ini menunjukkan pentingnya puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus bersemangat dalam mengerjakannya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Faedah yang kedua dari penggalan ayat ini, at-takhfifu ala hadhil ummah, adanya peringanan atau perasaan ringan bagi umat ini dalam masalah diwajibkannya puasa tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebankan puasa itu hanya untuk kita saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebankan, mewajibkan puasa atas orang-orang sebelum kita. Ini terdapat isyarat bahwasanya puasa itu adalah amalan yang cukup berat bagi jiwa dan badan kita. Sehingga dengan disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, maka kita akan terhibur. Kita akan tersemangati untuk berpuasa. Kenapa? Walaupun berat atas jiwa dan badan kita, tetapi kita bukan orang pertama yang melakukannya. Tetapi orang-orang sebelum kita juga telah Allah wajibkan amalan puasa ini. Maka ini sebagai penghibur buat kita dan akan meringankan beban kita untuk menjalankan puasa tersebut. Karena sudah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ini faedah yang kedua. Khalisan faedah yang ketiga. Al-isyaratu ila anna Allah ta'ala akmala lihadihil ummati dinaha. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya untuk umat Islam ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk umat Islam ini keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Artinya ketika ada suatu amalan yang besar keutamaannya, yang Allah wajibkan atas orang-orang atau umat sebelum kita, maka Allah pun mewajibkannya kepada kita. Agar apa? Agar keutamaan yang akan kita dapatkan itu sempurna. Agar semua keutamaan kita bisa meraihnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk kita umat Islam agamanya dengan memberikan segala keutamaan kepada kita dengan mewajibkan amalan-amalan yang besar sekali keutamaannya dan yang besar sekali pahalanya serta manfaatnya, yakni puasa Ramadan di antaranya. Itulah tiga faedah dari penggalan ayat tadi. Kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, diwajibkannya puasa atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah azza wa jal menjelaskan hikmah diwajibkannya puasa dengan firman Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yani agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa yang kalian lakukan. Sehingga setelah berpuasa atau bahkan di saat puasa pun, hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa. Di saat puasa dan setelah keluar dari bulan Ramadan, harus menjadi orang yang bertakwa. Karena inilah tujuan dari disyariatkannya amalan puasa. Dan agar kita memiliki perangai-perangai ketakwaan dengan puasa yang kita lakukan tersebut. Dan hal ini telah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni faedah manfaat dari puasa tersebut telah diisyaratkan, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabda beliau, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Siapa saja yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, yakni tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan maksiat di saat berpuasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai usaha dia di dalam meninggalkan makanan dan minumannya tersebut. Yani Allah tidak menyukainya, tidak mencintai amalan dia berupa meninggalkan makanan, minuman, dan jima dengan istrinya. Itu tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia tetap menjalankan kemaksiatan atau dosa. Kalau dia berpuasa, kemudian dia iringi puasanya dengan sifat dan perangai ketakwaan, yakni meninggalkan dosa, maka baru puasa yang dia lakukan tersebut dengan meninggalkan makanan, minuman, dan jima itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari rukun Islam adalah haji. Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan, wa dalilul haji, sedangkan dalil tentang rukun Islam yang kelima yakni haji, yakni dalil tentang wajibnya haji adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran ayat 97. Dan hanya untuk Allah saja yang menjadi kewajiban manusia berhaji ke Baitullah Al-Haram. Berhaji ke Baitullah itu adalah kewajiban bagi manusia yang harus dikerjakan untuk Allah saja, ikhlas karena Allah saja. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu menjalankan atau mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Mekah. Dan siapa saja yang mengkufuri atau kafir setelah itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, yakni yang maha tidak butuh terhadap seluruh alam semesta. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadhil ayatu nazalat fis sanati at-tasi'ati minal hijrah. Ayat ini, Ali Imran ayat 97 tadi, yang merupakan dalil tentang wajibnya haji, itu turun pada tahun ke-9 Hijriah. Dengan turunnya ayat ini, maka wajiblah haji tersebut. Akan tetapi, Allah jelaskan bagi siapa yang wajib. Haji itu wajib bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya siapa saja yang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka dia tidak wajib haji. Dan kewajiban haji itu atau kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji itu berbeda dengan kemampuan dalam ibadah-ibadah yang lain. Artinya kalau seseorang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena gak punya dana, gak punya uang untuk melakukan perjalanan ke sana, maka dia tidak wajib untuk menjadi mampu. Orang yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, dia tidak wajib untuk menjadi mampu. Sedangkan kalau dia misalkan belum mampu untuk membayar hutang, maka dia wajib untuk menjadi mampu membayar hutang. Artinya apa? Ketidakmampuan dalam melaksanakan ibadah haji itu berbeda dengan ketidakmampuan dalam membayar hutang atau ketidakmampuan dalam berjihad fisabilillah. Kalau seseorang tidak mampu menunaikan ibadah haji, dia tidak wajib mampu untuk menjadi mampu melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau dia enggak mampu, enggak punya uang, tapi dia punya hutang, sehingga dia enggak mampu untuk bayar hutang, maka dia wajib untuk menjadi mampu. Bagaimana caranya biar mampu membayar hutang? Apakah dengan bekerja, dengan perjualan, atau yang lainnya? Atau misalkan seseorang atau suatu kaum, suatu negara, suatu tempat, dia enggak mampu berjihad. Karena apa? Karena ya, kemiskinan mereka, enggak punya alat-alat perang, enggak punya dana, atau belum mengerti tentang bagaimana strategi perang, ya dia harus belajar. Wajib menjadi mampu berjihad. Kalau dia merasa belum mampu. Nah, ini bedanya. Ketidakmampuan melaksanakan ibadah haji berbeda dengan ketidakmampuan dalam masalah membayar hutang atau dalam masalah berjihad fisabilillah. Oleh karena itu, kalau kita enggak mampu untuk menunaikan ibadah haji, jangan memaksakan diri. Kenapa? Karena kita tidak wajib untuk menjadi mampu dalam menunaikan ibadah haji. Kalau enggak mampu ya sudah. Artinya kalaupun kita enggak mampu terus sampai meninggal ya enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau ada orang yang dia enggak mampu bayar hutang tapi dia nyantai saja, padahal dia bisa untuk bekerja, bisa untuk menjual ini dan itu, bisa bekerja, bisa berjualan, tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Kenapa? Dia wajib untuk menjadi mampu. Nah, ini perbedaan dua hal ini harus kita fahami. Sekarang ada sebagian orang yang dia ketika dalam keadaan dia belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, dia memaksakan diri. Contohnya apa? Minta atau ngambil dana talangan, dana pinjaman. Ya kalau pinjamannya murni meminjam dalam artian menolong tanpa ada embel-embelnya, yakni tanpa ada bunganya, mungkin bisa kita terima ya. Enak enggak? Haji dipinjami. Nyicil, nanti setelah haji silakan nyicil. Setiap bulan sekian juta atau tiap tahun sekian rupiah. Kalau seperti ini boleh. Selama kita masih menganggap mampu, kita punya gambaran kemampuan kita sekian. Ada pinjaman yang sifatnya mungkin agak lunak. Kita punya perkiraan kuat, insya Allah mampu. Tidak masalah. Tidak masalah kalau ada yang bantu. Tetapi masalahnya dana talangan tersebut ada ribanya. Ada bunganya. Ya jangan diambil. Kenapa? Riba jelas dosa. Dosa besar. Ya kalau kita gak mampu haji, gak wajib menjadi mampu. Berarti dia salah dalam memahami agama. Mungkin dia akan berpendapat atau memberikan jawaban. Haji kan rukun Islam yang kelima. Saya harus berhaji, saya belum haji, saya wajib berhaji. Ini ada kesempatan, dana pinjaman, saya harus terima, saya harus ambil. Ya salah. Kenapa? Kalau enggak mampu haji, tidak wajib mampu haji. Itu yang harus difahami. Ada juga contoh yang lainnya. Termasuk ketidakmampuan dalam berhaji bagi wanita adalah ketika dia belum ada mahram. Dia sudah mampu punya uang. Tapi dia enggak ada mahram. Suaminya sudah meninggal. Enggak punya anak. Orang tua sudah enggak ada. Ayahnya enggak ada. Paman, uak. Enggak ada. Keponakan enggak ada. Gimana nih? Tapi dia sudah punya kemampuan. Punya uang lumayan banyak. Ratusan juta. Bahkan dia mungkin sudah bayar. Daftar. Sudah lunas. Ya dia harus ada mahramnya. Kalau enggak ada ya nikah dulu. Ya kan? Begitu. Atau begini. Dia punya mahram sebenarnya. Punya adik, punya kakak laki-laki. Tapi dia punya dananya cuma untuk satu orang. Untuk dia saja. Maka berarti dia dikatakan belum mampu haji. Sabar. Tunggu sampai dia punya kemampuan memberangkatkan dua orang. Dia dan satu lagi mahramnya. Silakan pilih kakaknya, laki-laki, adiknya. Jangan dia memaksakan diri. Wah, saya kesempatan nih, punya kemampuan, punya uang 35 juta sekarang haji itu sekitar segitu. Dia langsung daftar. Dalam keadaan dia wanita yang harus disertai mahram, dia tidak memikirkan memberangkatkan mahramnya, ini salah. Ini apa? Salah. Dan sangat-sangat dikhawatirkan kesalahan ini ditimbulkan atau diakibatkan niatannya yang tidak ikhlas. Kenapa? Ya, dia ingin segera bertitel, bersandang, bergelar ibu hajjah. Ah, ya kan? Teman-temannya saya pada hajjah ini, saya kok belum? Nah, itu dikhawatirkannya. Maka perlu yang namanya ilmu agar kita benar-benar mengerti yang namanya ibadah, yang namanya kewajiban, apa yang wajib, apa yang belum wajib, harus kita pahami agar tidak salah dalam melaksanakannya. Kemudian di dalam firman Allah ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa saja yang kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh terhadap alam semesta. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang yang meninggalkan haji dari kalangan orang-orang yang telah mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana, ini adalah amalan kufur. Tetapi kekufuran atau kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Dan barang siapa yang kafir, ya ini maksudnya yang tidak melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dia mampu. Ini dikatakan kafir atau kufur. Yani kufur nikmat. Yani dia sudah punya nikmat besar, harta, kesehatan, tidak digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Berarti dikatakan apa? Kafir alias kufur. Yani kufur nikmat. Atau kafir atau kufur asghar. Kufur kecil. Yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dia meyakini haji itu enggak wajib, walaupun bagi yang mampu, maka ini kufur akbar. Kenapa? Berkaitan dengan keyakinan dia. Bahaya ya. Tapi kalau dia masih meyakini ini wajib, cuma dia karena pelit, ya, kikir, sehingga eman-eman disimpan terus uangnya, digolang lagi, dikembangkan lagi untuk usaha dia. Beli ini, beli itu, beli sawah, beli usaha ini. Nah, ini namanya apa? Kufur asghar, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi tentunya dosa yang sangat-sangat besar. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, sesuai dengan ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidaklah berpendapat tentang suatu amalan yang kalau ditinggalkan itu kufur atau kafir selain salat. Artinya para sahabat seluruhnya atau mayoritasnya, mereka berpendapat bahwasanya meninggalkan salat itu adalah kekufuran. Artinya kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Walaupun memang dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, tetapi yang jelas meninggalkan sholat itu amalan atau perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ketika ada yang meninggalkan sholat, langsung kita katakan tenang saja, belum kafir. Jangan. Kita katakan bahaya meninggalkan sholat, amalan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Itu yang minimalnya kita lakukan, yang kita ucapkan. Agar orangnya apa? Hati-hati. Hati-hati loh. Tidak sholat bisa kafir. Agar apa? Takut ya. Takut dari meninggalkan sholat. Sehingga dia semangat untuk mengerjakan sholat. Walaupun sholatnya mungkin bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Yang penting dia usahakan sholat, jangan ditinggalkan. Kalau belum mampu 5 waktu sehari semalam, lakukan yang kau mampu. Maghrib dengan isyanya dulu misalkan. Terus tambah lagi subuhnya. Sampai sempurna 5 kali dalam sehari semalam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini tentang al-martabah al-ula, tingkatan yang pertama dari dinul Islam, yakni al-Islam, telah kita lewati, telah kita bahas dengan membahas rukun-rukunnya. Rukun Islam yang ada 5. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan dinul Islam yang kedua, yakni al-iman. Sebelum kita tutup, maka perlu kita ketahui perkara yang sangat penting, yakni berkaitan dengan menjelang tahun baru ya. Isa jam berapa? Lewat berapa? 20. Sudah kan? Hah? 17 ya. Jadi intinya bahwasanya di dalam agama Islam itu hanya ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi pernah mendatangi kota Madinah, kemudian para sahabat bersenang-senang dengan 2 hari raya, hari raya jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan dengan 2 hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang sifatnya tahunan. Kalau yang sifatnya pekanan, hari Jumat, hari raya. Dan yang lainnya itu bukan hari raya. Hari raya adalah ibadah. Kita menentukan hari ini hari raya atau tidak harus dengan dalil, bukan dengan kebiasaan. Termasuk tahun baru Hijriah. Itu bukan hari raya. Apalagi tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah saja, 1 Muharram, itu tidak boleh dirayakan. Kenapa? Itu adanya di zaman Umar Ibnul Khattab, ketika beliau merasa bingung, ada surat dari pegawainya, kok gak ada tahunnya? Tanggal ini, bulan ini. Yang lain juga sama. Ini padahal beda tahun kan? Akhirnya apa? Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan disepakati menentukan awal tahun Hijriah adalah ketika Nabi hijrah. Begitu. Untuk apa? Memudahkan. Bukan untuk meyakini ini ibadah tahun Hijriah. Diperingati enggak, untuk memudahkan dalam masalah administrasi. Dan anehnya, Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Tetapi para sahabat sepakat menentukan Muharram sebagai apa? Bulan pertama. Bukan Rabiul Awal. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak mesti harus Rabiul Awal. Artinya bukan sesuatu yang penting untuk merayakan awal tahun. Buktinya Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal, ditetapkan bulan pertama dalam Islam bulan Muharram. Kenapa? Karena mereka beralasan, para sahabat, agar awal tahun diawali dengan bulan haram mulia dan juga diakhiri dengan bulan mulia Zulhijjah. Itu alasannya. Dan tanpa mereka merayakannya. Tanpa merayakan tahun baru Hijriah. Begitu. Apalagi yang sekarang tahun Masehi. Atau apalagi hari raya Natal. Ya jelas itu haram. Kita bersenang-senang atau mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir, termasuk Natalan. Para ulama sepakat haramnya mengucapkan selamat hari Natal. Dan juga gak boleh kita merayakan hari raya orang-orang kafir, yakni diantaranya awal Masehi. Dan dalam masalah tahun baru ini, walaupun tahun baru Hijriah, itu tidak disyariatkan kita muhasabah. Kenapa muhasabah, introspeksi diri itu bukan tiap tahun, tiap saat, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap bulan. Ya ini setiap saat silakan kita muhasabah, bukan akhir atau awal tahun. Kalau kita mengkhususkan muhasabah, introspeksi diri itu di awal tahun, walaupun Hijriah, itu enggak ada salafnya. Bahkan bisa dikatakan bid'ah. Jadi jangan mengkhususkan, wah sekarang awal tahun saya introspeksi diri. Ya, jangan. Silakan tiap hari. Kalau kita melihat diri kita banyak salahnya, bertobat. Kalau banyak tatanya, pertahankan dan tingkatkan. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.